Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mahfaz Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Dr. Syarif bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hamidullah taala. Dalam alim hamidullah taala Kitabul Qadha. Dan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu kitab tentang qadha, kehakiman. Bab fi ahkamil qada'i fi Islam. Bab tentang hukum-hukum kehakiman atau pengadilan atau peradilan. Yang benar pengadilan atau peradilan? Peradilan. Ya. Itu bab di dalam hukum-hukum peradilan di dalam Islam. Kalau secara Islam itu temiaran mahluk ta'ala, dia menyatakan wal wajibu ittikhadu wilayatil qada'i dinan wa qurbatan, dan yang wajib bagi penguasa untuk menunjuk atau mengangkat jabatan atau seorang hakim ini pekerjaan dia menjadikan sebagai mengabdi untuk agama dan dijadikan jabatannya sebagai kurbatan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hakim adalah penegak hukum Islam di muka bumi. Fa innaha min afdhalil qurbati. Maka sesungguhnya jabatan sebagai hakim, seorang yang memutuskan perkara-perkara di antara manusia yang berselisih, maka ini adalah tentunya sebaik-baik ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama fasadul hal aksari ditolabi riasati wal mali biha, dan hanyalah terjadi pada jabatan sebagai hakim tersebut tentunya akan rusak dan adalah dijadikan sebagai ajang untuk mencari kepemimpinan, ajang untuk mencari kekuasaan, dan ajang untuk mencari harta. Poin berikutnya, wal asru fi dzalika al-kitab wa sunnah wal ijma', dan asal dari kewajiban untuk mengadakan peradilan atau mengangkat seorang hakim. Ini ada di dalam Al-Quran dan Usunah dan Ijma. Di antaranya kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 49. Wa amihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah di antara kalian ada seorang di antara kalian yang menegakkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat ayat 26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di bumi, maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan benar. Bakat tawallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menangani masalah peradilan tersebut atas pribadi beliau sebagai pucuk pimpinan tertinggi, ya kan, kaum muslimin sebagai itu. Wa nasabal kudotu kudot fil aqalimi alladhi dakhalat tahtal hukmil Islam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat yaitu hakim di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengangkat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dan juga mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ini juga sebagai hakim di sana. Bagaimana kulafauhu min ba'dihi. Begitu juga para khalifah-khalifah, para penguasa-penguasa pengganti Rasulullah SAW. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan khalifah-khalifah yang setelah mereka. Wa ajma'al muslimuna 'ala nasabil qudati lil fasli bainan nas. Dan kaum muslimin telah sepakat itu untuk menegakkan peradilan dalam rangka untuk memutuskan perkara-perkara di antara manusia. Wal qada'u fil lughah maknahu ihkamu syai' wal faradu minhu. Dan yang dimaksud dengan qada', peradilan di dalam makna bahasa, yaitu ihkamu syai', menetapkan sesuatu hukum, wal faradu anhu, dan menyelesaikan perkara tersebut dengan hukum. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fusilat ayat 12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, memutuskan bahwasanya 7 lapis langit diciptakan dalam masa 2 hari. 7 lapis langit diciptakan oleh Allah SWT diciptakan dalam masa 2 hari. Walahu ma'an ukhra. Dan juga qada' atau peradilan ini bisa dinamai yang lain. Amma ma'nahu istilahan. Adapun makna secara istilah, Islah zikirnya. Bahwa tabyinul hukmi syar'i wa ilzamu bihi mafasilul khusumati. Peradilan yaitu menjelaskan hukum syar'i dan menjatuhkan hukuman atau vonis yang mengikat dengan hukuman tersebut dan memutuskan orang-orang yang berselisih dengan hukum tersebut. Kala Syekhul Islam itu tanya rahimahullah ta'ala fil qadi. Lalu Syekhul Islam menyatakan di dalam menggambarkan qadi seorang hakim itu bagaimana. Maka beliau menyatakan wa min jihatil isbati wa syahidun. Gambaran seorang hakim ini kalau ditinjau dari sisi isbat pembuktian bahwa syahid, maka seorang hakim adalah sebagai saksi karena yang mengungkap bukti-bukti ya, dari para saksi ya. Maka hakim, maka kalau di sisi dari pembuktian, maka seorang hakim adalah sebagai saksi. Wa min jihatil amri wan nahyi wa huwa mufti. Dan seorang hakim bila ditinjau dari sisi perintah dan larangan, bisa memerintah dan bisa melarang, maka seorang hakim disebut bisa dijadikan sebagai mufti, orang yang berfatwa. Wa min jihati izami bidzalika huwa dusultanin. Dan adapun seorang hakim bila ditinjau dari sisi ilzam, orang yang membuat keputusan yang mengikat, maka berarti beliau seorang penguasa. Hakim adalah seorang penguasa. Poin berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa hukmul qada'i fil Islam annahu fardhu kifayatin. Dan hukum peradilan di dalam Islam ini adalah fardhu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang menyeluruh dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Namun apabila sebagian orang telah menunaikannya kewajiban tersebut, maka yang lainnya gugur kewajiban tersebut. Yaitu untuk apa? Untuk menegakkan peradilan yang dipegang oleh seorang hakim adalah fardhu kifayah secara umum. Li anna amran nasi la yasakimu bidunihi. Karena perkara manusia, hak manusia tidak akan tegak, tidak akan terlaksana kecuali dengan menegakkan peradilan. Kalau Imam Ahmad sudah berkata, Imam Ahmad rahimahullah, la budda linnas min hakimin li'ala yadhhabul huquq. Wajib bagi manusia untuk mengangkat seorang hakim agar tidak tersia-siakan hak-hak manusia. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala qad awjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'miral wahid bil isma'il qalili al-aridi fi safar. Bahwa tanbihun ala anwa'il isma' intaha. Dia menyatakan rahimahullah, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memartirkan untuk mengangkat seorang amir, seorang pemimpin pada kelompok yang kecil yang pergi untuk bersafar. Maka ini bentuk tambihun, gambaran yang sangat penting, yaitu adanya amir atau pemimpin pada setiap komunitas atau kelompok-kelompok manusia. Karena dengan amir atau pemimpin tersebut nanti akan apa, segala permasalahan yang ada di komunitas atau di kelompok tersebut akan diselesaikan oleh pemimpin tersebut. Ya, tentunya ya, pemimpin tersebut menjadi apa? Menjadi seorang hakim. Ya. Selesai pernyataan beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian poin berikutnya, wajib ala man yasruhu lil qada ad-dukhul fihi idza lam yujad ghairuhu. Untuk memegang hakim kepada orang yang pantas untuk memegangnya atau menjabatnya, jika memang tidak ada, tidak dijabati orang lain yang lebih pantas dari dirinya. Tapi dzalika fadlun 'azimun liman qawiya 'alaihi. Maka dengan demikian ini sebagai keutamaan yang besar, yang agung bagi siapa yang memang mampu untuk menunaikan amanah menjabat sebagai hakim. Tapi khatarun 'azimun fi hakim man lam yu'addil haqqa fihi. Begitu juga sangat berbahaya jabatan hakim tersebut jika tidak ditunaikan dengan baik. Yaitu dengan apa? Dengan tujuan untuk mencari kekuasaan dan mencari harta. Maka akan menimbulkan kerusakan yang besar. Poin berikutnya, wajib ala imam muslimin ayu ayinal fudu'ata hasbal maslahati alladhi tad'u ila dzalik. Dan wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk menunjuk atau mengangkat para qadhi, para hakim, yaitu sesuai kebutuhan yang menuntutnya di dalam suatu wilayah. Wilayah yang kecil tentunya kecil, ya, sedikit. Wilayah yang luas, yang beraneka ragam penduduknya, adat istiadatnya, tentunya akan mengangkat hakim-hakim yang banyak. Di Allah tudih al-hukuqa agar tidak tersia-siakan hak-hak mereka. Wayasara abdullah man yajiduhu ilman wara'an. Dan tentunya imam kaum muslimin tersebut memilih orang yang paling afdal, orang yang paling utama. Orang tersebut mempunyai ilmu dan sikap wara', selalu menjaga dari perkara-perkara yang haram. Wa man lam ya'rif salahiyatuhu sa'ala anhu. Adapun orang yang belum diketahui tentang kepribadiannya, maka tentunya seorang imam akan bertanya tentang diri orang tersebut. Dan nanti akan dikriteria sifat-sifat seorang hakim ini di belakang. Kemudian paling berikutnya, wajib alal qadhi ayyajtahida fi iqamatil adli bainan nas wa yatan ma yumkinuhu. Dan wajib bagi seorang hakim untuk beristihad bersungguh-sungguh mempelajari tentang perkara-perkara yang dipersilakan di antara manusia, ya, dicocokkan dengan dalil, dengan bukti-bukti, ya, dengan saksi-saksi, beristihad, ya, yaitu di dalam menegakkan keadilan di antara manusia semaksimal mungkin sekemampuan hakim tersebut. Wala yalzamuhu ma yu'jizu anhu, dan tentunya tidak harus hakim tersebut menegakkan atau memutuskan sesuatu yang memang hakim tersebut tidak mampu, ya kan? Karena soal keahlian hakim adalah terkadang terbatas ilmunya, ya. Mungkin hanya pintar di dalam bidang fikih saja, sedangkan bidang yang lain kurang misalnya. Ini terbatas, ya kan? Terbatas, bisa seperti itu. Wa yubridu lahu walil amri min baitil mali ma yakfihi. Dan walil amr, penguasa, tentunya akan memberikan santunan, memberikan mukafa'ah kepada hakim tersebut, diambil dari baitul mal, diambil dari kas negara yang mencukupi dirinya. Semua yang tafarraqu lil qiyamin lil qada. Agar apa? Agar hakim tersebut bisa konsentrasi penuh dalam menangani peradilan di antara manusia. Kalau hakimnya masih nyambi ini nyambi itu, ya kasihan, ya kan? Karena yang ditangani orang banyak. Yang ditangani orang banyak. Sehingga tugas ini benar-benar difokuskan. Dicukupi kebutuhannya agar si hakim bisa fokus di dalam menangani permasalahan di antara manusia. Waqad waradul khulafa'ur rasyiduna lil qudati bainan min baitil mali ma yakfihim. Dan sungguh para khulafa'ur rasyidin, penguasa-penguasa setelah Rasulullah SAW, para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka telah memberikan santunan, mukafa'ah kepada para qadhi, kepada para hakim-hakim, atau para hakim dari baitul mal khas negara yang bisa mencukupi mereka. Kemudian yang berikutnya, wasalahiyatul qadi yarji'u fiha ilal urfi fi kulli zamanin fi hasbihi. Dan masa jabatan seorang hakim ini tentunya akan dikembalikan kepada adat, kebiasaan yang berlaku di setiap zamannya. Tentunya juga melihat kondisi-kondisi yang ada, ya. Dan juga dilihat juga tentang apa orang hakim tersebut, ya kan. Ada masa-masa yang memang perlu diberhentikan atau diganti, ya, karena mungkin keterbatasan umur atau keadaan yang harus menuntut demikian. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma yastafiduhu al-mutawalla bil wilayati. Apa yang diambil atau yang diangkat bagi seorang pemimpin dari kekuasaan seorang hakim, yaitu dari min salahiyati la hadda lahu syar'an. Masa jabatan hakim ini tidak ada batasan secara syar'i. Bahaya talaka minal al-fadi wal-ahwali wal-urfi. Akan tetapi masa jabatan seorang qadhi ini akan ditinjau, disimpulkan dengan lafad-lafad ya, apa yang diucapkan oleh hakim, atau ditinjau dari keadaan-keadaan, dan juga ditinjau dari adat-adat. Karena kullama lam yuhaddats syar'an yuhmal 'alal 'urfi. Karena perkara yang tidak ada batasnya di dalam syar'i, di dalam syariat, tentunya akan dibawa kepada adat kebiasaan yang berlaku. Kal khirji wal qabdi. Seperti memberikan makapah ya kan. Berapa sih besarnya makapah atau santunan bagi si hakim? Ya tentunya karena tidak ada batasan syar'i, maka ditentukan secara adat kebiasaan yang telah berlaku. Qala, dan juga Syekh Islam rahimahullah telah menyatakan wa wilayatul qada'i yajuzu tab'iduha, tab'iduha, dan jabatan seorang hakim ini boleh dibagi-bagi, boleh dibagi-bagi. Karena ada yang hakim masalah harta waris misalnya, ada hakim masalah pernikahan misalnya, ada hakim permasalahan tentang pidana, boleh seperti itu dibagi-bagi ya. Wala yajibu ayakuna aliman fi ghairi wilayatihi, dan seorang hakim tidak wajib gitu untuk alim selain dari bidangnya. Kalau misalnya seorang hakim hanya diangkat sebatas misalnya tentang permasalahan pernikahan, ya sudah, dia hanya mengetahui, dia hanya memutuskan sebatas ilmu di dalam pernikahan saja. Adapun masalah-masalah lain diserahkan kepada hakim yang lain. Ini yang disebut dengan tab'iduha, yaitu dibagi-bagi atau apa parsialnya. Fa'inna mansabal ijtihadi yang qasimu, karena bidang atau apa ranah ijtihad bagi suara hakim ini tentunya bisa dibagi-bagi. Hatta walahul mawaris, sampai kalaupun jabatan qadhi atau hakim itu hanya menjabat permasalahan harta warisan saja, kan tidak mengapa. Lam yajibu ayyarifa ghairal faraidi wal wasaya wa ma yata'allaqu bidzalik, maka seorang hakim yang hanya memegang di bidang harta warisan, hukum-hukum tentang harta waris, maka tidak wajib untuk mengetahui selain dari ilmu waris tersebut atau wasiat atau yang berhubungan dengan keduanya, karena telah dibagi ya, Oh, ini hakim tentang masalah tarawih. Maka tidak wajib untuk mengetahui yang di luar bidangnya. Wa in walahu uqudul ankihati wa fasliha lan yajibu ayarifa illa zakat. Dan jika seorang hakim menjabat hanya permasalahan tentang akad nikah saja atau masalah perceraian, maka tidak wajib untuk mengetahui yang selain dari bab masalah pernikahan atau perceraian saja. Selain bidangnya, maka tidak wajib untuk diketahui. Adapun masalah yang ada di bidangnya, tentunya dia harus menguasai. Wa ala hadza idza qala aqdi bima ta'lam. Maka dengan demikian bisa seorang pemimpin, seorang imam berkata kepada seorang hakim, putuskan apa yang kau ketahui. Kama yaqul, sebagaimana dikatakan, anta bima ta'lam, afti bima ta'lam. Afti. Fatolah engkau dengan apa yang kau ketahui. Jaza, maka yang demikian ini boleh. Bersama mala ya'lam farijan an wilayati. Maka ini disebut dengan orang yang tidak mengetahui atau hakim yang tidak mengetahui di luar wewenangnya atau di luar bidangnya dari hakim tersebut. Maka tidak mengapa. Kama naqulu fil hakim alladhi yang jilu ala hukmihil kafir. Sebagaimana kita katakan dalam perkara seorang hakim ya, yang memutuskan pada hukum-hukum yang berkisar kepada orang-orang kafir. Wafil hakimai fi juz'il as-sayf, atau ada dua seorang hakim yang hanya menangani di bidang tentang perburuan, berburu misalnya. Yang sebenarnya tidak mengapa. Intaha, selesai pernyataan beliau rahimahullah ta'ala. Ya, seperti kemarin ya kan. Sahih bin Ubas. Beliau karena seorang yang alim, mengetahui berbagai bidang ilmu, maka beliau sendirian saja ya, bisa dipegang berbagai bidang ini, ditanyakan bisa diputuskan, bisa difatwakan, karena beliau seorang alim, mengetahui berbagai bidang disiplin ilmu. Adapun setelah beliau wafat, maka ajnah da'imah atau bidang fatwa yang di Arab Saudi ini dibagi-bagi. Sebagian bidang ini, sebagian bidang itu. Adapun di zaman Syaikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, maka dipegang oleh beliau. Yang lainnya sebagian anggota saja. Karena kealiman beliau yang sangat mendalam. Kemudian poin berikutnya, wa fi hadza zaman qad ittakhadat wasaratul adli nizaman yasiru alaihi al-qudatu bi wilayatihim. Dan di zaman sekarang ini, maka sungguh telah ditetapkan yaitu oleh Menteri Kehakiman, yaitu sebuah aturan yang tentunya akan berlaku kepada para hakim-hakim tersebut di bidangnya masing-masing. Wa tattakhidu bihi salahiyatuhum, dan tentunya akan membatasi aturan-aturan tersebut sebagaimana atau sesuai dengan bidangnya masing-masing mereka. Wa yajibu rujuk ilaihi, maka para hakim tersebut tentunya akan kembali rujuk putusan yang dikeluarkan tentunya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Ini ada menteri, ini ada hakim. Ya. Menteri biasanya di pusat, ya. Sedangkan hakim ini di daerah-daerah. Maka hakim-hakim yang ada di daerah-daerah tentunya apa? Sesuai dengan apa yang ditetapkan aturan-aturan oleh Menteri Kehakiman. Bertakayut bihi, dan tentunya akan terikat dengan aturan tersebut, yaitu yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman. Ya Nabi Zalika Dabatan Lil Umur Watahdidus Salahiyatu, karena dengan demikian akan membatasi wewenang-wewenang mereka di dalam menangani perkara-perkara yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga hakim yang hanya menangani pernikahan perceraian tidak boleh untuk menangani bidang yang lain. Wa wala yukhalifu nasan min kitabillah wala min sunnati Rasulullah fa yajibul amal bihi. Maka aturan tersebut tentunya tidak menyelisih nas-nas di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Dan juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman tentunya tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk diamalkan aturan-aturan tersebut. Penduduknya wa yastaratu fiman yatawal qada ayatawafara fihi asara sifatin yuktabaru hasbal imkan, dan disyaratkan bagi seorang yang memegang jabatan sebagai hakim untuk memenuhi 10 sifat yang jika mungkin itu didapati. 10 sifat tersebut adalah ayakuna mukallafan, seorang hakim harus mukallaf, yaitu balighun aqilan, seorang muslim yang sudah dewasa dan sudah dan berakal. Li'anna ghairu mukallaf tansan ghairu ghairihi, karena seorang yang belum mukallaf, belum dewasa, belum masih anak-anak, tentunya di bawah kekuasaan orang lain. Wala yakunu waliyan 'ala ghairi, sehingga dia tidak bisa menjadi penguasa di atas orang lain. Dia sendiri dikuasai orang lain. Seperti anak kecil. Wa ayyakuna zakaran, dan seorang hakim adalah berjenis laki-laki. Dikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasluha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan sukses suatu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Kepada wanita. Tidak akan sukses menyerahkan kepemimpinan kepada wanita. Karena wanita adalah kurang akal. Ini juga hadis yang dikandung oleh Imam Bukhari. dari hadis Abi Bakrah. Kemudian sifat yang berikutnya, yang ketiga, doa yakuna hurran. Seorang hakim haruslah seorang yang merdeka. Di annar raqiqa mashghulun fi huquqi sayyidihi, karena seorang budak tentunya akan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh tuannya, sehingga harus orang merdeka. Kemudian sifat berikutnya yang keempat, wa ayyakuna musliman. Seorang hakim harus seorang muslim. Di anak Islam syaratun li adalati. Karena Islam adalah syarat adanya keadilan. Di luar Islam ini belum apa? Belum dipastikan adanya keadilan. Karena hukum Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum selain Islam, maka terkadang sudah dirubah atau ditambah atau dikurangi oleh sebagian orang. Adapun hukum Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in al-matluba izlalul kuffar. Sedangkan perkara yang dituntut adalah menghinakan orang kafir. Orang kafir itu harusnya hina. Jangan diberikan posisi, jangan diberikan kehormatan untuk menjadi hakim. Wa fi wilayatihi al-qada rif'atan wa ihtiraman lahu. Dan di dalam jabatan seorang hakim, ini adalah jabatan yang tinggi dan jabatan yang terhormat, mulia di tengah-tengah manusia, sehingga tidak pantas untuk diberikan kepada selain muslim. Kemudian yang kelima, wa'ayyakuna adlan, yaitu seorang yang adil. Seorang hakim adalah seorang yang adil. Wala yajuzu tawliyatul fasik, maka tidak boleh diberikan jabatan tersebut kepada seorang yang fasik, seorang yang rusak, yaitu orang-orang yang apa? Orang-orang yang melanggar batasan hukum Allah Subhanahu wa taala, namanya fasik. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Baik orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari seorang yang fasik di antara kalian, maka hendaklah fatabayyanu, maka telitilah. Ya. Maka saya menyatakan, wa idza kana la yaqbalu khabaruhu fa'adamu qubili hukmihi min babil aula. Kalau seorang fasik saja ini khabarnya tidak diterima, maka lebih-lebih tidak diterima keputusan hukumnya. Lebih-lebih lagi tidak diterima keputusan hukumnya, karena dia seorang fasik. Kemudian sifat berikutnya, yang keenam, ayakuna sami'an. Li'anal asal la yasma'u kalamal husmaini. Jelas seorang hakim adalah seorang yang mendengar, bisa mendengar. Karena seorang yang tuli tentunya tidak akan bisa mendengar perkataan dua orang yang berselisih. Kemudian tanya yang ketujuh, wa ayyakuna basiran bi anal a'ma la ya'riful al-mudda'i min al-mudda'alaihi. Sifat yang ketujuh yaitu hendaklah seorang yang ini bisa melihat. Karena seorang yang buta tentunya tidak akan mengenal atau mengetahui mana orang yang menuntut dan mana orang yang terdakwa. Dan khusus untuk poin yang tujuh atau syarat yang tujuh nanti ada pembahasan khusus. Yaitu oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apakah seorang yang buta boleh menjadi hakim atau tidak. Menurut calon surat ini yang dapat kami sampaikan, Barakalawikum, lanjutkan di kesempatan yang akan datang, di Bina Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.